Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tadi siapa yang belum baca? Raymond. Halaman berapa kita sekarang? Halaman? 24. Tapi dengar dia Rapi. Al-Fadhil Raymond. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala, as-su'alu as-sabi'u, ma hiya ahkamu syirki al-asghari? Lisyirki al-asghari ahkamun, wa hiya imma an yakuna ahkaman muta'alliqatan bid-dunya, wa imma an takuna ahkaman muta'alliqatan bil-akhirati. Dhalika anna syirka al-asghara yadkhulu tahta babin yu'rafu bi babil asma'i wal ahkami. Fasyirku ismun tatarattabu alaihi ahkamuhu. Amma al-ahkamu al-muta'alliqatu bid-dunya fahiya al-awwalu yusalla alaihi, as-sani yudfanu fi maqabiril muslimina in mata alaihi, as-salisu yuwala bihasabi ma ma'ahu minal imani wa yu'adi bihasabi ma wa yu'ada bihasabi ma waqa'a fihi minasyirkil asghari. Ar-rabi'u la yakhruju bihi sahibuhu minal millati fahuwa mu'minun lakin imanuhu naqisun bisababi wuku'ihi fi syirkil asghari. Al-khamisu maksumud dami wal mali. Wa ammal ahkamu al muta'alliqatu bil akhirati, al awwalu anna Allah ta'ala la yukhalliduhu fin nari jahannama, as-sani annahu muhbitun lidhalika al amali alladhi asyraka fihi. Fa fi sahihi Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah tabaraka wa ta'ala, ana agna asy-syuraka'a anisyirki man amala amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. As-salisu anna Allah subhanahu la yakfiru li sahibihi illa bitawbati li umumil ayati fi suratin nisa'i. Inna Allah la yakfiru an yusraka bihi wa yakfiru maduna dhalika lima yasha. Faqauluhu an yusraka bihi fi'lun mudari'un makrunun bi'an al-masdariyati. Fayakunu at-takdiru al-isroka wa yakunu al-makna. Inna Allah la yakfiru al-isroka bihi wa hadha yufidul umuma li'annahu fi siyakin nafi wa hadha huwa ar-rajihu. Baik, hasbuk, cukup. Ya, kasih ke Rai berikutnya. Wa hadha huwa ar-rajihu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qawlu tsani berarti. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, wal qawlu tsani fi hadhihi al-mas'alati inna Allah yaghfiruhu. Wa hamalu qawluhu ta'ala inna Allah qawluhu. Wa hamalu qawluhu ta'ala inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Ala syirkil akbari. Lianna ayat al-ma'idata innahu ma'idati mudafun ilaih. Lianna ayat al-ma'idati innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar. Khassasat asy-syirku fil Qur'ani bil akbari. Warrajihu anna ayat al-khassasat asy-syirka. Khassasat asy-syirka fil Qur'ani bil akbari. Warrajihu anna ayat al-ma'idati mukhassasatan bisiyaqi. Fatahrimul jannati la yakunu illa ala man asyraka syirkan akbara. Wa amma ayatun nisa'i fahiya ala umumiha tashmalul akbaru wal aswalu tashmalu al akbaru wal aswalu al akbaro tashmalu al akbaro wal asghara illam yukhassisuha illam yukhassis illam illam yukhassisha mukhassis mukhassisun mukhassisun. As-su'al sabi, pertanyaan ketujuh. Mahiya ahkamu syirkil asghar, apa sih hukum-hukum yang berkaitan tentang syirik asghar? Syirik asghar memiliki beberapa hukum. Ya. Yaitu apakah ya yang dia memiliki hukum-hukum yang berkaitan dengan dunia atau hukum-hukum yang berkaitan dengan akhirat, hukum akhirat. Nah, bahwasanya syirik asghar yang demikian ya, itu masuk di dalam bab yang dikenal oleh para ulama yaitu babul asma wal ahkam. Bab pelabelan dan hukum. Ya, bab pelabelan dan hukum. Nah, syirik adalah ismun. Ya. Ya, maka kalau disebut syirik berarti nanti seorang tersebut dilabeli syirik. Ya, jadi musyrik. Nah, ini mengakibatkan mesti diterapkannya beberapa hukum kepada orang yang melakukan kesyirikan. Amal ahkamu al-muta'alliqatu bid dunya, adapun hukum-hukum yang berkaitan dengan dunia, maka yang pertama, pelaku syirik asghar yusalla alaihi. Kalau dia mati dia tetap disolati. Ya, yudfanu fi maqabir muslimin in mata alaihi. Nah, dia tetap dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Jika dia mati di atas syirik asghar belum bertobat darinya. Yang ketiga, yuwala bihasabi ma ma'ahu minal iman. Dia tetap diberikan loyalitas sesuai dengan kadar iman yang ada pada dia, wa yu'ada bihasabi ma waqa'a fihi min syirkil asghar. Dan dia dimusuhi itu sesuai dengan syirik asghar yang ada padanya. Ya. Nah, yang keempat di hukum dunia, la yakhruju bihi sahibuhu minal millah. Pelaku syirik asghar tidak keluar dari agama Islam. Ya, tidak keluar dari millah. Ya. Maka tidak murtad, berbeda dengan pelaku syirik akbar. Berarti syirik akbar ini kebalikannya ya. Ya, berarti pelaku syirik akbar yang kalau di dunia berarti enggak disolati. Tidak dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Tidak diberikan loyalitas dan mesti dimusuhi. Ya, pelakunya keluar dari agama Islam. Nah, adapun pelaku syirik asghar, fahuwa mu'minun lakin imanuhu naqisun. Dia mukmin namun imannya kurang. Ya, wa wuqu'uhu fi syirkil asghar. Disababi wuku'ihi fi syirkil asghar. Disebabkan karena terjerumusnya dia, terjatuhnya dia ke dalam syirik asghar. Nah, yang kelima, ya, ma'sumud dam wal mal. Ya, pelaku syirik asghar itu tetap terjaga darah dan hartanya. Yang tidak terjaga darah dan hartanya adalah pelaku syirik akbar. Ya, pelaku syirik akbar. Nah, yang tidak berlaku. Ya, maka darahnya halal dengan haknya. Ya. Demikian pula hartanya. Nah, adapun hukum-hukum yang berkaitan dengan akhirat dari syirik asghar ini, Allah tidak akan mengekalkannya di jahannam. Ini yang pertama. Yang kedua, syirik asghar menghapus dengan syirik asghar tersebut amal yang dia si hamba tadi ya menyekutukan Allah dalam syirik asghar di sebuah amal. Dia sholat 60 tahun, ikhlas, diterima. Satu kali sholat, riya atau sum'ah ingin didengar, ingin dilihat, ingin dipuji. Ya, maka sholat itu saja yang tidak diterima. Yang lainnya yang 60 tahun, diterima. Nah, yang tidak ada syirik asghornya. Ya, kemudian Syekh membawakan hadis yang tadi, ana aghna syuraka an syirki, man amila amalan, ya, yang seterusnya itu tadi. Kemudian, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni ya pelaku syirik asghar kecuali dengan taubat. Ya, berdasarkan keumuman ayat di surah An-Nisa, innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Maka perhatikan ayat ini, wa qauluhu ay yushraka bih. Innallaha la yaghfiru. La yaghfiru. Perhatikan. Ini siapnya redaksi hadisnya itu, redaksi ayatnya penafian, peniadaan. Allah tidak mengampuni. Ya. Maka ayyushraka bih, lihat an masdariyah masuk ke fi'il mudhari yang makrun yang diiringi disertai oleh an al-masdariyah. Ayyushraka bih. Wa yakunu at-taqdir, maka takdirnya Ya, kalau an masuk ke fi'il mudhari, maka dia melebur fi'il mudhari tersebut menjadi masdar al-isyraq. Asyraka yusyriku isyrakan. Ya. Maka jadilah makna innallaha la yaghfiru al-isyraka bihi. Allah tidak mengampuni dosa syirik kepadanya. Wa hadha yufidul umum. Nah, ini memberikan faedah pengertian berarti umum syirik akbar maupun syirik asghar. Syirik besar atau syirik kecil. Kenapa? Karena umum li'annahu fi siyaqin nafi. Ya, karena dalam konteks penafian. Ya. Maka itu umum. Hadza wa rajih. Ini yang pendapat yang paling kuat dibandingkan pendapat yang menyatakan syirik asghar itu kedudukannya seperti kabair. Ya. Kabair seperti dosa-dosa besar. Artinya di akhirat seperti apa? Tahta masyiatillah. Masih ada peluang diampuni Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah kehendaki Allah ampuni, jika Allah kehendaki Allah azab, namun azabnya tidak mengakalkan. Nah, ini pendapat yang menyatakan kedudukan syirik asghar seperti ya kabirah, dosa besar itu tidak tepat. Yang tepat ialah dia sama seperti syirik akbar tidak diampuni. Karena itu umum. Namun perbedaannya Allah tidak akan mengekalkannya di jahannam pelaku syirik asghar. Al-qawlu tsani fi hadhihi al-mas'alah. Ya. Pendapat kedua dalam masalah ini ya Allah taala masih mengampuninya. Dan para ulama menafsirkan firman Allah taala innallaha la yaghfiru an yushraka bih itu Allah tidak mengampuni dosa syirik ala syirkil akbar. Kata mereka itu maksudnya syirik akbar. Ya, karena ayat surat Al-Maidah innahu may yushrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Sesungguhnya siapa yang berbuat syirik kepada Allah maka Allah haramkan surga baginya dan tempatnya ialah di neraka. Itu dikhususkan untuk syirik yang di Al-Qur'an ini. Ya, ayat tersebut mengkhususkan syirik di Quran dengan syirik akbar. Ya. Warajihu, namun yang rajih anna ayat Al-Maidah bahwasanya surat Al-Maidah ini adalah mengkhususkan. Ya. Maka diharamkannya jannah bagi pelaku syirik la yakunu illa ala man asyraka syirkan akbar. Itu tidaklah diterapkan kecuali bagi pelaku ya. Orang yang menyekutukan Allah dengan dosa besar. Ini kalau Al-Maidah yang terakhir itu mukhasis, ya, yang mengkhususkan. Kalau yang tadi umum, ya, yang tadi umum yang di surah An-Nisa, Innallaha la yaghfiru an yushraka bih, itu syirik akbar maupun syirik asghar. Adapun ayat surat An-Nisa ala umumiha, itu berdasarkan keumumannya mencakup syirik akbar maupun syirik asghar. Idlam yukhasis ha mukhasisun. Ya, karena tidak ada pentaksis sedikit pun yang mentaksiskannya, ya, yang mengkhususkannya. Ya. As-su'al usamin masih siapa tadi? Si Rai, baca Rai. As-su'al utsaminu ma hiya al-amsilatu 'ala syirkil asghari? Asyirkul asgharu qad yata'allaqu bin niyyati wa qad yata'allaqu bil aqwali wa qad yata'allaqu aidan bil af'ali. Ma'rifatul amsilati 'ala syirkil asghari muhimmun jiddan hatta yadharul 'abda min al-wuqu'i fihi hatta yadharu 'abdu. Abad apa ya i'rabnya? Fa'il. Kalau fa'il mansub apa majrur? Fa'il. Nah, kalau fa'il mansub apa majrur? Rafa'. Ah, marfu. Ya. Terus hatta yahdharu al-'abdu min al-wuqu'i fihi wa min tilka al-amsilati awwalan al-halifu bi ghairi Allahi ta'ala wa mithaluhu wal-ka'batu. Nah, wal-ka'bati wa qasam wal-ka'bati wa hayatika wa abika wa amanati Allahi wa jahin nabi wa haqqi fulanin wa sayyidi fulanin wan nabi wal badawi wa ra'sika wa nahwi dhalika fal halifu bi ghairillahi syirkun bidalili ma jaa an sa'd ibn ubaidah rahimahullahu qala sami'a ibnu umar radhiyallahu anhu rajulan yahlifu la wal ka'bati faqala lahu ibnu umar inni sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man halafa bi ghairillahi faqad asyraka. Akhraja Abu Dawud fi sunanihi. Faqad wasafa ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam man halafa bi ghairillahi bi annahu qad asyraka. Baik, lanjutin. Kita terjemahkan dulu ya. Ini jawaban dari pertanyaan ke-8 belum selesai ya. Pertanyaan ke-8, mahiyal amtsilatu ala syirkil asghar? Apa sih contoh-contoh dari syirik asghar? Nah, kata beliau syirik asghar itu terkadang berkaitan dengan niat, terkadang berkaitan dengan ucapan, terkadang berkaitan juga dengan perbuatan. Nah, ma'rifatul amtsilati ala syirkil asghar muhimun jiddan. Nah, mengetahui contoh-contoh kasus dari syirik asghar itu sangat penting sekali. Hingga seorang hamba dapat mewaspadai jadi terjerumus ke dalam syirik asghar tersebut. Di antara contoh-contoh kasusnya ialah yang pertama, al-halif bi ghairillah. Ya, bersumpah dengan nama selain Allah. Semisal dia berkata, wal ka'bati, demi Ka'bah, demi hidupku, demi hidup engkau, demi bapakku, demi bapak engkau, demi amanah Allah, demi kedudukan Nabi, demi hak si fulan, demi sayyid fulan, demi Nabi. Nah, ini banyak orang ya, demi Allah dan Rasul, demi Allah dan Rasulullah gitu. Ya. Wallahi wa rasulih. Nah itu. Hah? Itu syirik asghar. Enggak boleh. Demi Allah, demi Rasulullah katanya. Enggak boleh. Wa ra'sika, demi kepalamu, ya. Itu enggak boleh. Ya. Demi NKRI, syirik. Syirik asghar. Itu syirik asghar. Demi merah putih, itu syirik asghar. Ya. Tapi ini nambah lagi nih, kalau demi nasionalisme itu jahiliyah. Enggak ada nasionalisme dalam Islam. Nasionalisme itu ajaran setan. Ya, ajaran setan. Nasionalisme, sekularisme, liberalisme, pluralisme, komunisme, itu semua kemurtadan. Kemurtadan, siapa yang ngomong? Para ulama. Syaikh Shalih Fauzan, Syaikh Ibn Baz, tidak ada kaum nasionalis, kaum pluralis, kaum ateis, kaum liberalis, murtadun, kata Syaikh Shalih Fauzan. Ya, di sesi jawab durus fi syarah Nawakidul Islam, tidak boleh. Ya, maka tidak boleh berperang demi nasionalis, demi nasional, patriot, tidak boleh, mati jahiliyah. Kepahlawan kita dulu gimana tuh? Berperang melawan penjajah karena agama. Dulu kan gak ada yang namanya negara Indonesia, itu gak ada. Gak ada apa yang mau mereka mau bangun semangat nasionalisme. Negaranya kan belum ada. Kapan negara Indonesia terbentuk? Apa sebelum Belanda datang udah ada Indonesia? Siapa pemimpin sebelumnya itu Indonesia? Gak ada. Nah, para pahlawan semuanya itu berjuang jihad fisabilillah. Jihad apa? Jihad difa. Lihat, mereka semua menyerukannya Bung Tomo itu Allahu Akbar, bukan demi NKRI, harga mati. Ya. Gak ada. Lihat Bung Tomo, pekikannya Allahu Akbar, Jenderal Sudirman, Allahu Akbar. Jihad. Karena musuhnya kufar. Jihad difa'in. Jihad kan ada dua, jihad hujum, menyerang, dan jihad difa' bertahan. Gak ada pahlawan kita itu yang demi nasionalis. Apa Indonesia aja belum ada dulu. Ya, Cut Nyadin, Teku Umar, Imam Bonjol, ya, Sultan Hasanuddin, Pangeran Diponegoro, ya, mereka semua mujahidun. Ya, mujahidun semua. Tidak ada itu yang nasionalis. Ya, kalau kita diajak perang, bela negara, enggak mau. Mesti karena agama. Ya. Jahiliyah. Kalau mati, enggak ada syahid. Nah, mati jahiliyah. Tidak ada. Enggak boleh itu. Ya, nggak boleh. Ya, nggak apa-apa dihukum, kecuali karena meninggikan kalimat Allah. Serang Singapura, kenapa? Karena Singapura didakwahin nggak mau. Taklukan Singapura. Ya, taklukan baru. Kenapa serang Singapura? Karena harga diri negara kita diinjak-injak. Wah, jahiliyah, jahiliyah. Para ulama udah bilang begitu, nggak boleh, nggak boleh. Bersumpah. Ini sekarang kita ini mau diarahin ke ajaran jahiliyah lagi, nasionalisme. Ya, enggak boleh. Ya cinta negara boleh, cinta kampung boleh. Antum cinta Sambas, Nikolas cinta Dayak kampungnya. Hah? Hah? Cinta Tambun. Wah, udah enggak cinta kampungnya dia. Hah? Sampit. Eh apa? Nikolas? Hah? Landak. Nama kampungnya Landak. Landak. Waduh. Ngeri, nama kampungnya udah ngeri. Tapi kalah sama kampung sini. Ini kampung apa namanya ini? Siluman. Kampung Siluman. Ya. Nah, boleh cinta kampungnya. Paris cinta kampungnya Babelan, Babilonia. Ya. Isan cinta kampungnya Babelan. Boleh. Ya, kayak kita cinta istri, cinta anak, cinta orang tua. Ya. Zaki cinta istrinya. Belum, ya. Belum. Kalau belum nikah ya jangan dicintai dulu. Ya. Mana lagi tadi? Tuh kan lewat itu. Gara-gara si Jaki dah. Ya. Dan seterusnya. Maka bersumpah dengan nama selain Allah itu adalah syirik. Dan ini keterangan yang datang dari Sa'ad bin Ubaidah radhiyallahu taala, dia menyatakan Ibnu Umar pernah mendengar seseorang yang bersumpah, "La, enggak. Wal Ka'bati demi Ka'bah." Maka Ibnu Umar berkata, "Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang bersumpah atas nama selain Allah, maka dia telah berbuat syirik." Dan Rasulullah SAW telah mensifati orang yang bersumpah dengan nama selain Allah, berarti dia telah melakukan syirik. Ya, syiriknya syirik asghar. Ya, tadi dobit mengenai syirik asghar itu pahamin? Ya? Hafal enggak? Masih ingat enggak? Ah. Apa tadi Zaki? Pertama disifati dengan yang kedua. Pertama nggak apa-apa ngacak, nggak apa-apa. Ah, dia menjadi wasilah menuju syirik akbar. Yang kedua ditetapkan oleh syariat. Syariat melabeli itu sebagai syirik atau kufur atau tandib. Nah itu kalau salah satu saja berarti bukan syirik akbar. Ya, bukan syirik asghar. Semisal tadi Nabi SAW menyatakan sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun, mencela muslim kefasikan, membunuhnya adalah kekufuran. Nah, syari menyebutnya sebagai kekufuran. Tetapi yang satu lagi enggak terpenuhi, yaitu apa? Sebagai wasilah menuju syirik akbar. Nah, kalau bersumpah dengan nama selain Allah, dia syirik asghar betul. Pertama syariat menamakannya, syari menamakannya sebagai syirik. Sabda Nabi tadi, man hala fa li ghairillah faqad asyrak. Yang kedua, dia betul-betul menjadi sarana menuju syirik akbar. Ya, kalau dia bersumpah demi NKRI. Nah, ketika dia mengagungkan NKRI merah putih seperti pengagungan dia kepada Allah, murtadlah dia. Murtad. Ya. Murtad itu. Ya, dia pengagungan dia, ta'zim dia, ma'abbah dia. Ketundukan dia itu kepada selain Allah setara saja karena Allah telah sifati, ya, yuhibbunahum kahubillah, ya, mereka mencintai tandingan-tandingan Allah tersebut seperti kecintaan mereka kepada Allah, sama saja kecintaan mereka kepada Allah taswiyah itu syirik, apalagi kalau levelnya lebih tinggi. Dan di negeri kita, ya, negeri sekuler ini, itu banyak sekali orang-orang yang lebih mencintai, ya, selain Allah, selain Islam, daripada Islam. Mereka mencintai Pancasila melebihi kecintaan mereka terhadap agama Islam. Berat sekali konsekuensinya. Ini kekufuran akbar. Kekufuran akbar. Ya. Tapi barakallahu fikum. Coba undang-undang setonnya itu, undang-undang Holandi Setoniah itu. Dicela, marah dia. Tapi lihat, celaan terhadap Al-Quran, celaan terhadap hukum Allah, mereka biasa aja. Bahkan mereka mengatakan, oh, enggak sesuai dengan zaman sekarang, enggak sesuai dengan iklim geografis negara kita, dengan kultur bangsa kita, nah, dengan tidak sesuai karena ini, karena itu. Sampai-sampai salah satu togut mereka mengatakan, haram meniru sistem pemerintahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Hah? Luar biasa ini. Hah? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Pembatal ke-4 mengatakan, "Man taqoda barang siapa yang meyakini anna hadiyya ghairi nabi, bahwa ada petunjuk selain petunjuk ini nabi, yang akmalu min hadihi, lebih sempurna daripada petunjuk nabi, maka dia kafara, kufur." Hah, enggak main-main ini. Ya. Terus berikutnya lagi. Saya mau tanya dulu. Nanya nanti aja, habis pertanyaan ntar antum nanyanya panjang. Yang berkaitan dengan syirik tadi. Apa itu? Tadi ada kan ada 3 poin yang tentang akhirat syiriknya kecil. Syirik yang kecil ada 3 poin. Nanti aja deh ya. Nanti aja. Ini semua berkaitan dengan syirik, syirik asghar. Enggak ada yang berkaitan tentang pernikahan. Semua terkait syirik asghar. Nanti aja dulu biar materi selesai baru soal jawab. Antum kalau nanya bisa panjang, ya kan? Udah dicatat dulu nanyanya apa anta. Nanti aja ntar materinya apa jadi lama gitu. Soalnya saya ini udah diwanti-wanti mah. Ya, orang di rumah buat nemenin ke pasar. Ya, ntar kan. Tuh, waktunya ntar habisnya. Ya, lanjut lagi. Nanti aja. Lanjut lagi tadi siapa yang baca? Hah? Udah kan? Ah, berarti sekarang lanjut siapa Arga? Wal murad bi syirki huna. Sama qala rahimahullah taala. Wal muradu bi syirki huna al asgharu lal akbaru. Bidalili ma jaa an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adraka Umar ibn al-Khattab wa huwa yasiru fi raqbin yahlifu bi abihi fa qala ala inna allaha yanhakum ay an tahlifu bi abaikum man kana halifan falyahlif billahi au liyasmut wa syahidu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam ya'murhu bi tajdidi islamihi wa lam yu'allimhu anna martakabahu kana syirkan akbaro. Falau kana syirkan akbaro la arsyadahu wa amarahu bitajdidi islamihi au a'lamahu annahu syirkun akbaru fa'ulima bidhalika annahu syirkun asgaru wal qa'idatu anna ta'khiral bayani an waqtil hajati la yajuzu. Thanian, ittikhadu ma laysa bisababin syar'iyyin wala qadriyyin fi jalbi manfaatin au daf'i madarratin ma'tiqadi annahu sababun la yu'athiru bidhatihi. Wal muradu annal insana la yajuzu lahu ayyattakhida sababan illa bi ahadi tariqaini. Al awwali ayyusbata bi syar'i annahu sababun kama thabata anna du'a'a sababun li raf'id darri wal raddil qadari. Fahada sababun syar'iyun yajuzu ittikhaduhu. Athani, ayyuthbata bittajribati al-zahirati inda ahli takhassusi. Faidha sabata annahu sababun soha ayyattakhida sababan. Soha ayyattakhida sababan. Wa misaluhu ad-dawa'u li'ilaji maradin mu'ayyanin. Wa amma ma'ada hadaini tariqaini fala yasihu ay yuj'ala asbaban wa man ja'alaha asbaban faqad asyraka billahi syirkan asghara wa ja'ala nafsahu syarikan ma'allahi fi ta'yinil asbabi wa mimma yadkhulu tahta hadhihi almas'alati at-tamaimu wa at-tamimatu hiya kullu ma'ulliqa min ajli daf'il 'aini aw ghairi dhalika. Fakullu man allaqa syai'an min ajli jalbi manfaatin aw daf'i madarratin fa innahu yakunu qad allaqa tamimatan. Faman allaqa tamimatan wa ta'allaqa qalbuhu biha kana qad waqa'a fi syirki idza ja'alaha min babil asbabi wa laysat hiya bisababin la syar'an wala qadaran. Kama qala sallallahu alaihi wasallam man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka. Baik, sampai sini dulu. Mana tadi baca? Wal murad bisyirki huna. Ya. Maka yang dimaksud dengan syirik di sini adalah syirik asghar. Yang dimaksud dengan Nabi bersabda man halafa li ghairi Allah faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, berarti dia telah berbuat kesyirikan Maka yang dimaksud dengan syirik di sini adalah syirik asghar, ya, bukan syirik akbar. Dengan dalil keterangan yang datang dari Abdullah bin Umar, bahwasanya Rasulullah SAW pernah mendapati Umar bin Khattab ketika beliau sedang berjalan, ya, fi rakbin, dalam sebuah kafilah rombongan. Beliau Umar bersumpah dengan nama bapaknya. Ini karena kebiasaan orang-orang terdahulu begitu, ya. Dan ini kemarin kita di Kitab Tauhid Syarah Syaikh bin Baz juga membahas hal ini, ya. Ya, sebab-sebabnya dahulu Nabi belum melarang karena belum ada perintah dari Allah, ya. Belum ada perintah dari Allah ketika seorang sahabatnya, yaitu yang saudara seibu dari Aisyah, siapa namanya? Ya, Tufail, ya. Ya, siapa namanya? Tufail. Tufail, ya, itu bermimpi. Bermimpi, dia bermimpi berjumpa dengan Yahudi, berjumpa dengan Nasrani. Yang Yahudi, yang Nasrani menyatakan, kalian adalah sebaik-baik kaum seandainya kalian tidak, ya, bersumpah wal Ka'bah, ya. Dan masya Allah wa masya Muhammadun. Kemudian dilaporkan kepada Nabi. Kata Nabi SAW, dulu saya mau melarang kalian, tapi ada yang mencegah karena belum ada perintah. Tapi Nabi sudah tidak serak dengan ucapan sahabat yang memang kebiasaan mereka, wabi abika, demi bapakmu, gitu segala macam. Nah, ketika sahabat tersebut Tufail, ya, anak tiri Abu Bakar, itu bermimpi dilaporkan pada Nabi, maka Nabi mulai, ya, menerangkan, ini berarti wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini takrir dari Nabi. Ya, maka setiap Nabi mendengar ada sahabatnya berucap seperti dulu lagi, dilarang, dilarang, dilarang. Yaitu bersumpah demi bapak, demi yang lainnya. Sampai-sampai Umar bin Khattab pun juga kejadian seperti itu mengalami. Umar mengatakan demi bapak, ya, demi bapakku. Maka Nabi SAW bersabda, "Ala innallaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum." Ketahuilah sesungguhnya Allah telah melarang kalian dari kalian bersumpah dengan nama bapak-bapak kalian. Barang siapa ingin bersumpah, falyahlif billah. Maka dia mesti bersumpah dengan nama Allah, awliyasmat, atau dia diam, enggak usah sumpah-sumpahan. Nah, syahidnya di sini, poinnya di sini adalah Nabi SAW tidak, kenapa dikatakan syirik asghar itu tidak menyebabkan kufur, ya? Nabi SAW tidak memerintahkan Umar untuk memperbaharui Islamnya, ya. Lam ya'murhu bitajdidi islami. Ya, kalau itu kufur akbar, maka disuruh memperbaharui keislamannya lagi. Ya, suruh syahadat ulang. Dan Nabi tidak mengajarkan kepada Umar bahwasanya barang siapa yang terjatuh ke dalam tadi sumpah dengan nama selain Allah tadi, dia berarti syirik akbar. Seandainya itu syirik akbar, la arsyadahu, pasti Nabi membimbing, ya, Umar dan umat secara khusus, dan memerintahkan beliau untuk memperbarui Islam atau memberitahukan kepada beliau itu adalah syirik akbar. Ya, maka diketahuilah dari hal ini bahwa itu adalah syirik asghar. Bersumpah dengan nama selain Allah adalah syirik asghar. Nah, kaedahnya, kalau itu adalah syirik akbar tapi Nabi diam saja, itu tidak mungkin. Karena ada kaedah, ta'khirul bayan an waqtil hajah la yajuz. Mengakhirkan penjelasan di saat itu dibutuhkan, itu tidak boleh. Kalau memang itu syirik akbar, pasti Nabi kasih tahu. Ya, kalau diam saja, nanti penjelasan yang lain, itu tidak bisa. Ya. Nah, adapun kisah para sahabat tadi, mereka kebiasaan dulu, ya, bersumpah dengan nama selain Allah, Nabi sudah tidak serap, tapi Nabi kan tidak mau memerintah dengan sesuatu hal yang belum ada wahyunya dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Tufail bermimpi, mulai baru di situ Rasul menyatakan yang menghalangi saya ini dan itu, yaitu karena belum ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua. Yang kedua ini apa ini maksudnya? Oh, di antara contoh, ya. Contoh syirik asghar. Ya, yang kedua, ittikhadu ma laisa bisababin syar'iyyin wala qadarin fi jalbi manfaatin aw daf'i madarratin ma'tiqadi annahu sababun la yu'athiru bi dhatihi. Yang kedua, menjadikan sesuatu hal yang bukan sebab syar'i. Artinya dalam syariat itu tidak ada sebabnya maupun qadari. Qadari di sini bukan takdir maksudnya. Artinya dia tidak terbukti secara realita, secara yang terkait misalkan dapat menyembuhkan, tidak terbukti secara ilmu medis terhadap ilmu yang diperoleh para tabib dan kaum herbalis, ya, para ahli pijit, itu tidak pernah terbukti dia menjadi sebab kesembuhan dalam mendatangkan manfaat atau menolak mudarat, ya, walaupun dia meyakini itu cuma sebab, la yu'athir bidatihi, yang dia tidak bisa memberikan efek dengan sendirinya. Ya, kalau dia meyakini ini bisa memberikan efek dengan sendirinya, itu kufur akbar namanya. Ya. Baik, bisa dipahami enggak sih? Semisal orang pakai jimat. Ya, pakai jimat. Kenapa? Biar selamat dari mara bahaya. Syariat enggak ada ajarannya seperti ini. Ini enggak ada dari sisi syar'an. Dari sisi qadar enggak ada. Kalau pakai jimat itu apa gitu? Jimat itu bukan tameng. Ya. Baik, enggak ada. Paham enggak di sini? Enggak ada. Enggak ada dari sisi qadari. Artinya dari sisi penelitian ilmiah enggak ada. Nah, barakallahu fikum. Baik. Kalau dikatakan oh itu kan cuma sebab, sebab apa enggak ada. Ya. Nah, ini dia menjadikan sebab yang bukan sebab syar'i atau sebab qadari. Kalau dia sakit menghilangkan rasa sakitnya dengan sakit mudarat minum obat. Nah, ini qadari. Ya, memang ternyata ada riset, pembuktian para dokter, ahli kesehatan, tenaga medis, ahli herbalis, ya. Dan yang lainnya memang betul terbukti. Ya, boleh. Tahib barakallahu fikum. Bisa dipahami ke sini? Nah. Wal murad yang dimaksud adalah bahwasanya seseorang tidak boleh dia menjadikan sesuatu sebab kecuali dengan salah satu dua jalan. Yang pertama, ayusbat mesti ditetapkan dulu dari syariat bahwasanya itu adalah sebab. Sebagaimana sabata anna du'a sababun li raf'id dar waradil qadar. Bahwasanya doa itu adalah sebab untuk mengangkat ya, menghilangkan mudarat dan ya menolak takdir. Bukan maksudnya menolak takdir ya. Bahwasanya kan dikatakan bahwasanya doa apa namanya? Silaturahmi, menambah rezeki, memanjangkan umur ya. Itu bukan takdir yang di lauhul mahfud yang dirubah. Dia berdoa pun itu sudah jadi takdir. Nah, sebagian ulama menyatakan ketika dia berdoa itu sudah jadi takdir. Ya. Atau para ulama menyatakan itu takdir yang dicatat oleh malaikat, takdir tahunan. Ya, ketika Lailatul Qadar, malam qadar, malaikat mencatat. Nah, itu bisa jadi berubah. Ya, yang tidak bisa berubah ialah takdir di lauhul mahfud. Namanya aja lauh mahfud. Lauh lembaran catatan takdir mahfud yang terjaga. Terjaga dari apa? Terjaga dari diketahui oleh makhluk selain Allah. Yang kedua, terjaga dari adanya revisi. Makanya Nabi menyatakan di akhir-akhir hadis Ibnu Abbas yang ihfadillah yahfadka rufi al-qalam wa jaffati shuhuf. Ya. Pena telah diangkat dan lembaran telah mengering, artinya udah enggak ada lagi revisi. Gak ada lagi revisi, ya. Dan inilah mana tadi? Fahada sababun syar'i ya juzu ittikhaduhu. Nah, kalau doa itu sebab syar'i, boleh digunakan. Ya. Nah, yang kedua, yusbat bitajribah adh-dhahirah. Itu apa namanya? Dapat dibuktikan dengan penelitian, dengan uji coba yang jelas. Inda ahli takhassus ya menurut para ahlinya. Apabila telah valid, itu adalah sebab sahih baru dijadikan sebagai sebab. Ya, baru dapat dibenarkan. Semisal dawa li ilaji maradin muayyanin, ya berobat ya untuk mengobati sebuah penyakit tertentu. Ya, misalkan ngobatin penyakit apa namanya? Corona gitu. Apa sih obatnya? Vaksin. Ya, pertama sebab syar'i doa. Ya, antum masuk ke tempat manapun baca doa a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Karena kata Nabi siapa yang membaca doa ini mandakhala manzilan, siapa yang memasuki suatu tempat ya kemudian dia mengucapkan doa ini lam yadurruhu syai'un. Ya, tidak ada sesuatu apapun yang dapat memudaratkan dia sampai dia beranjak dari tempat tersebut. Nah, ini sebab syar'i. Sebab qadarinya kayak masker 3M atau 4M. Apa? Menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, empat, menikah. Bukan ya? Bukan, kok menikah Zaki? Aduh. Kan ya? Ya, empatannya itu apa? Lupa. Makan. Kacau nih Nicholas. Makan. Ya, empatnya itu, tiga yang berarti ya? Empat ya, lupa sih. Ya itu diantara sebab qadari. Ya, sebab syar'i berdoa, berzikir, ya Allah lindungilah aku dari corona, gitu kan? Ah, itu. Sebab qadarinya 3M. Atau apa vaksin? Ya, vaksinnya. Vaksinnya kok belum ada sih? Hah? Baru presiden duluan. Dia duluan dong yang sembuh. Hah? Isunya mau berbayar. Mau berbayar? Waduh. Aduh. Bayar berapa, Mon? Tadi ada daftarnya. Aduh. Kirain gratis ya. Kata Pak Jokowi gratis. Aduh, Raymond nih belum tentu benar nih. Ya, isunya belum bisa dipertanggungjawabkan. Nah, mana lagi tadi? Amma ma'ada hadaini tariqain, ini udah dibaca belum? Udah. Adapun selain dua metode ini, ya, yang bisa dijadikan sebab, fala yasihu ayyuja'ala asbaban. Enggak boleh dijadikan sebagai sebab. Ya, kayak semisal waman ja'alaha asbaban faqad asyraka billahi asghara. Berarti dia, siapa yang menjadikan sebab selain dua hal ini? Ya, tidak ada sebab syar'i, tidak ada sebab qadari, berarti dia telah menyekutukan Allah dengan syirik asghar. Ya. Wa ja'ala nafsahu syarikan ma'allahi fi ta'yinil asbab. Dan dia telah menjadikan ya sebab itu sendiri sebagai sekutu bagi Allah dalam menentukan sebab. Dan dia telah menjadikan dirinya sebagai sekutu bagi Allah dalam menentukan sebab. Ya. Tapi barakallahu fikum. Ya, banyak contohnya. Tadi sudah dibacakan contohnya tamimah, ya, jimat. Ya, wa mimma yadkhulu tahta hadhihi masalah at-tamaimu. Yang termasuk dalam masalah ini yang bukan ada sebab qadari, sebab syar'i, enggak ada masalah tamaim dari jimat-jimat, tamimah. Jimat yaitu ma kullu ma'ulika min ajli daf'il mu'ayyaini au ghairi dzalika. Itu jimat yang digantungkan ya karena untuk menolak penyakit ain, penyakit mata atau yang lainnya. Ya. Kalau sekarang pakai keris, ya. Pakai isim-isim, jimat, ikat pinggang, gelang, ya. Dan yang lainnya dia taruh. Kenapa? Ya, biar ya terhindar dari mudorot. Loh ini kan Anda meyakini, walaupun dia gak meyakini itu yang menyelamatkan. Enggak, saya meyakini itu keselamatan dari Allah. Ya, keselamatan dari Allah. Yang penting saya yakin sama Allah, bukan sama ini. Itu syirik asghar. Karena gak ada sebab qadari, gak ada sebab syar'i. Ya. Mana ada sebab qadari gitu. Dengan bawa jimat terhindar dari corona. Kalau pakai masker, iya, sebab qadari. Ya. Itu pun kita gak boleh meyakini masker yang menyelamatkan kita dari corona. Itu cuma jadi sebab aja, pakai masker. Sebab qadari. Tapi kalau pakai jimat, sebab apaan? Dari mana? Kok dokter siapa yang bilang kalau pakai jimat selamat dari corona? Dokter mana yang bilang? Keren bener dia. Nah, ini kan, nah itu syirik. Kalau dia sampai meyakini, ini tidak ada peran Allah yang menyelamatkan. Memang karena jimat ini syirik akbar. Berubah. Taib. Ya, maka semua yang digantung untuk mendapatkan manfaat menolak mudarat, maka itu berarti dia telah menggantungkan jimat. Ya, seperti misal penglaris-penglaris di tempat para pedagang yang musyrik, ya. Mereka menggantungkan sesuatu hal. Kenapa? Biar penglaris. Apa sebabnya? Ini biasanya bahkan nih, kalau pelanggan pertama nih, dia punya mantra lagi. Kalau pelanggan pertama dia punya keyakinan. Dia baru jualan, baru buka, pelanggan pertama, duitnya ntar dikepret-kepretin tuh ke barang dagangan dia. Sambil dia baca mantra, laris-laris, tanjung, kumpul. Gitu. Kenapa tuh? Biar laris. Sebabnya ada gak qadari kayak gitu? Dengan kayak gitu jadi laku gitu. Mau makanannya busuk kayak mau apa kayak gak ada. Ya, sebab qadarinya biar laku kan ada marketing yang bagus, produknya bagus, apalagi penyajiannya bagus, fasilitasnya bagus, barangnya berkualitas, baru itu. Ya. Sebab syar'i enggak ada kayak gitu. Mana ada laris-laris tanjung kimpul, apalagi tuh mantranya. Ya. Duitnya dikepret-kepret. ke barang dagangannya. Nah, itu syirik asgor. Oh, dia meyakini, oh ini kalau begini emang bakal laris. Ya, bukan karena Allah, bukan syirik akbar. Ah, ya. Hey, ah, biasa kalau juga ada yang gantung-gantungin, biar apa tuh? Biar laku. Ya, apa artinya biar laku? Ya, biar laku kasih diskon, ya. Biar aku kasih diskon, itu kan sebab kodari, ya, diskon 2%, ya 2%, kan namanya diskon, ya, itu jeruk nipis kita tuh, kita udah ngejalanin sebab kodari, apa, diskon, berapa tuh, tahu berapa persen, ya pokoknya ada persen-persennya diskon lah. Ya, itu jualan kebab tuh si Nugraha kasih diskon kan? Hah? Si promo. Itu sebab kodari. Ya. Ikhtiar gitu kan. Nah, itu kalau ngepret-ngepret duit, ngepret-ngepret. Mana ada sebab kodari kayak gitu. Hah? Coba antum sekolah bisnis, ya, jadi dosen, ajarin tuh mahasiswanya. Ada-ada mahasiswa biar laku dikepret-kepret barang dagangannya pakai duit pelanggan pertama. Kata mahasiswanya, selama masuk kita ini kampus apa nih, katanya kampus bisnis. Aduh, ternyata dosennya peserta ya, Santet Fest Banyuwangi. Taib. Mana lagi tadi? Wa man allaqa tamimatan wa ta'allaqa qalbuhu biha. Siapa yang menggantungkan tamimah, jimat, dan kalbunya bergantung dengannya. Qad waqa'a fi syirki idza ja'alaha, berarti dia telah terjatuh ke dalam kesyirikan. Idza ja'alaha min babil asbab wa laysat hiya bisababin la syar'an wa la qadara. Ya, jika dia menjadikan hal tersebut sebagai sebab, padahal dia bukan sebab, bukan sebab syar'i, bukan sebab qadari. Ya. Sebab syar'i biar dapat rezeki apa? Ya udah tawakal, berdoa, ya, berdoa. Dilapangkan rezekinya, ya, di silaturahmi, ya enggak? Kan silaturahmi sebab syar'i untuk ya apa enggak lapangan rezeki. Walaupun enggak boleh silaturahmi mulu, ya biar lapang rezeki. Enggak boleh cari dunia, beramal akhirat untuk dunia itu enggak boleh, termasuk syirik. Enggak boleh. Nah, jadi doa aja, ya Allah. Kan doa lagi duduk di antara dua sujud tuh minta rezeki kan. Ya, warzuqni, dan berikanlah rezeki kepadaku. Ya. Nabi mendoakan Anas bin Malik supaya rezekinya banyak. Ya. Anas bin Malik didoakan oleh Nabi apa? Allahumma aktsir malahu wa waladahu. Ya Allah, perbanyaklah harta dan anak dan anak-anak untuk si anak ini. Akhirnya benar Anas bin Malik jadi hartanya banyak. Anaknya banyak, sampai disebutkan 125 anak. Istrinya enggak satu, ya enggak? Nah, istrinya enggak satu. Ya. Kalau istrinya satu kayak Pak Pardi, ya enggak mungkin. Kayak Ustaz Ibnu Majah, ya, Ustaz Yusuf. Istrinya satu ya enggak mungkin anak 125. Mau setahun melahirkan istrinya Ustaz Ibnu Majah, ya udah gitu-gitu aja misalkan gitu ya. Ini misal. Misal. Contoh ya, contoh aja. Oh, senyum-senyum si Revi. Ada apa? Nah. Mana lagi tadi? Sebagaimana sabda Nabi, man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka. Siapa yang menggantungkan jimat, maka berarti dia telah berbuat syirik. Wa mimma yadkhulu fi dzalika? Ini udah dibaca belum? Hah? Belum. Kasih. Siapa? Ah, ayo baca, Pi. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma qala Syekh rahimahullah, wa mimma yadkhulu fi dhalika aidan lubsu ma ya'taqidu bihi raf'al bala'i aw daf'ahu ka khaytin wa halaqatin wa nahwi dhalika ala annaha sababun. Fa hadha min at-ta'alluqi bil asbab allati lam yaj'alha Allahu asbaban la syar'an wa la qadaran wa huwa syirkun. Wa mimma yadkhulu fi dhalika aidan atatayyuru bi ayyata sya'ama bi masmu'in aw mar'iyyin aw ma'lumin. Terus faman ja'ala ma tasya'ama bihi sababan li imdaihi aw raddihi faqad waqa'a fi syirkil asghari. fatajidu ba'dan nasi idza sami'a sautan yakrahuhu aw ra'a manzaran la yu'jibuhu aw ja'ahu khabarun sayyi'un taraka adh-dhahaba lil 'amali aw as-safari aw nahwi dhalika fayakunu qad waqa'a fi syirkil asghari. Nah. Wa mimma yadkhulu fi dhalik. Nah, di antara contoh juga yang masuk ke dalam hal ini, masuk ke jimat, lubsu ma yu'taqadu bihi raf'ul bala aw daf'uhu, yaitu mengenakan sesuatu yang diyakini dapat menolak bala, mencegah datangnya bala, semisal pakai benang, pakai simpul-simpul tali dan semisalnya. Ala annaha sababun, diyakini bahwa itu adalah sebab. Nah, beberapa dekade silam, ya belasan tahun silam lah ya, itu di sekitar Jawa banyak isu ya, ada jin-jin yang nyerang-nyerang rumah-rumah warga. Nama jinnya Kolorijo. Ya, maka dapat petuah dari siapa entah, ya, mengajarkan kesesatan biar selamat dari jin setan Kolorijo, pasang pancang bambu kuning. Ya, bambu kuning. Nah, mungkin setannya tahu telah berhasil misinya. Nah, ketika ada yang pancang bambu kuning, dia gak mau datang. Gak mau masuk. Bukan karena dia takut sama bambu kuning, sama bendera kuning aja gak takut. Apalagi sama bambu kuning. Dia gak takut itu. Cuman dia benar berhasil. Nah, syirik kan ente, kata jinnya. Syirik kan, syirik. Ya, itu dia menjadikan sebab yang bukan merupakan sebab dari syarak maupun qadari. Dari sisi syari, mana ada kita berlindung dari setan pasang bambu kuning. Ya, gak ada. Ya, gak ada. Terus apa lagi? Apa tadi? Hah? Dari sisi qadari ada enggak? Ada enggak? Mana ada? Ya, barakallahu fikum. Taib. Terus kalau janur kuning gimana janur kuning buat nikahan? Lah kalau itu cuman sekitar adat, ya, enggak masalah. Yang penting kalau tadi jadi syirik tadi. Kalau berkeyakinan dengan janur kuning pernikahannya diberkahi. Ya, ini syariat enggak ada kayak gini. Ya, qadari juga ada gak sebab kayak gitu? Mana ada. Kalau mau pernikahan diberkahi ya, ya nikah baik-baik, habis itu nikah lagi. Misalkan gitu kan ya, misalkan. Ya, Zaki ya, akan diberkahi. Ini Ustaz Ibnu Majah mesti duduk bareng sini harusnya. Mana lagi tadi? Ya, tadi ya, janur kuning itu bisa jadi syirik kalau diyakini tadi. Dia menjadi sebab apa namanya, keberkahan. Kalau dia cuma sebagai tanda aja, kayak bendera kuning gitu. Oh, ada yang meninggal, ada yang nikah. Gak ada dia meyakini itu sebagai apa namanya, rumah tangganya menjadi awet, sakinah, mawaddah, warohmah, gak ada keyakinan seperti itu. Nah, yang dikhawatirkan ini roti buaya. Roti buaya ketika nikah. Saya pernah dengar, mudah-mudahan ini keliru, ya. Kalau benar ini syirik asghar ini. Ya, yaitu kenapa ada roti buaya ketika nikah? Karena buaya itu identik dengan setia. Satu pasangan. Maka yang punya satu pasangan adalah buaya. Buaya gitu kan. Nah, itu misalkan. Ini beneran ini. Lagi gak bercanda. Jangan ketawa nih kursi. Tawa lagi di kolas ini. Lagi serius, emang ini lagi main-main. Tawa dia. Nah. Jadi kalau meyakini, kenapa mesti ada roti buaya? Ini biar langgeng, karena buaya setia. Mana ada sebab qadari? Ya, sebab qadari ada enggak kayak gitu? Biar setia ya, jangan selingkuh. Ya, kalau mau nikah lagi gitu. Ya, kalau mau langgeng, jangan selingkuh. Biar setia, jangan galak-galak sama pasangan. Biar setia ya, penuhi hak pasangan. Kan begitu. Enggak ada buaya. Biar setia lagi sebab syar'i apa? Sebab syar'i doa. Ya Allah, kumpulkanlah aku dan istriku di surga. Ya, itu doa, itu sebab syar'i. Sebab qadari tadi menunaikan hak pasangan. Mana ada pasti roti buaya ketika nikah lagi jadi langgang. Nah, saya pernah dengar seperti itu ya. Kalau benar ini, itu syirik asghar. Maka kalau kayak begini, nanti antum nikah gak perlu lagi pakai roti-roti buaya. Buat apaan sih? Roti buaya. Makannya juga serem kan, roti itu roti. Pas mau dimakan ya buaya. Jadi serem juga. Walau dalamnya itu coklat, keju, strawberry. Ya jadi serem juga mau dimakan. Gak usah pakai gitu-gituan. Siapa itu yang mau nikah? Zaki. Gak usah pakai roti buaya. Banyak roti-roti. Pak Tony itu rotinya pesen. Udah. Roti cane, mantap. Ya, mana lagi tadi? Fahada minat ta'alluq bil asbab allati lam yaj'alha Allahu asbaban la syar'an wala qadaran wa huwa syirkun. Nah, ini ya jelas ya. Wa mimma yadkhulu fi dzalika aidan at-tatayyur, di antara yang termasuk dari syirik asghar ini juga adalah tatayyur, menganggap sial. Bi ayyata sya'ama bi masmu'in, yaitu dengan pesimis kalau dengar sesuatu yang didengar. Ya. Bunyi burung gagak, wah. Gak ada yang beres nih. Nah, kalau di sinetron-sinetron piringnya pecah, pring, nah, pertang, langsung, wah, kayaknya pirasat buruk gitu. Nah, itu tatoyur itu. Ya. Kayak di film G30 SPKI, pas mau pembunuhan jenderal, di rumahnya ada bunyi burung, jenderal langsung punya pirasat. Ini kan ngajarin ya, syirik asghar. Ya. Nah, kalau lagi berkendara, jatuh kotoran burung. Wah, gak beres nih. Gak jadi. Hah? Gak jadi. Nah, kalau mau pergi hujan, gak jadi, hujan lebat. Itu bukan syirik asghar. Ya, sebab kodari. Kalau tetap jalan, lepek. Kebanjiran, dan seterusnya. Kan gitu. Kalau ini apaan? Mau keluar rumah? Waduh, piring jatuh. Centreng. Kayak di sinetron. Ya, toto anaknya tabrakan di sono kan. Nah, itu syirik asghar. Au bi mar'i, atau dengan sesuatu yang dilihat, au ma'lumin, atau dengan sesuatu yang diketahui. Faman ja'ala ma tasya'a bihi sababan li imdahi au raddihi, siapa yang menjadikan sesuatu yang dia merasa pesimis dengannya, dia jadikan sebab untuk tetap melaksanakan atau meninggalkan sebuah perbuatan, maka dia terjatuh ke dalam syirik asghar. Ya, ini apakah pesimis atau optimis? Kalau optimis dia merasa hoki. Dia merasa hoki. Baik. Kalau angka-angka 13 dihindari. Apalagi? Selain 13? 6. Banyak amat 6, 4, 3. Sial semua tuh ntar. Angka-angka 13 kali aja. Setahu saya sih 13. Kalau warna-warna di pantai selatan, warna apa? Warna hijau. Itu Nyi Roro Kidul gak doyan cincau kali ya. Cincau warna hijau. Nah. Ini kalau kita turutin, kalau pakai hijau nanti celaka. Apa? Kodari gak ada. Kalau kodari, main berenangnya ke tengah laut. Itu baru sebab celaka. Ya, berenang itu lagi air pasang. Itu baru sebab celaka. Sebab kodari. Nah, kalau pakai hijau apa coba? Ntar diseret Nyi Roro Kidul, sangkain cincau. Ya, kalau mie hijau tuh ada tuh mie hijau kan? Nah. Ini syirik asghar ya diyakini. Kalau punya keyakinan dia punya dampak dengan sendirinya bukan karena Allah, itu syirik akbar. Ya, fatajidu ba'dun nasi. Idza sami'a sautan yaqrahu aw ra'a manzaran la yu'jibu aw ja'ahu khabarun sayyi'un, maka Anda mendapati sebagian orang jika dia mendengar suara yang tidak dia sukai, dia melihat sebuah pemandangan yang tidak dia sukai, atau datang atau datang kepada dia sebuah kabar buruk, tarakat dhahab lil amal, maka dia enggak jadi berangkat, dia enggak jadi dia beraktivitas awis safar atau yang melakukan perjalanan jauh atau yang semisalnya. Fayakunu qad waqa'a fi syirkil asghar. Maka kalau begitu dia terjatuh ke dalam syirik asghar. Tadi review baru segini ya. Kita lagi deh. Habisin dah. Summa qala as-su'alu at-tasi'u ma huwa 'ilaju syirki al-asghari min rahmatillahi bi'ibadihi an ja'ala liman waqa'a fi syirkil asghari makhrajan. Ja'a an ma'qilin ibni yasarin anahu qala intalaktu ma'a Abi Bakrin as-siddiqi radiyallahu anhu ilan nabiya sallallahu alaihi wasallam faqala ya Aba Bakrin lasyirku fikum akhfa min dabi bin namli. Faqala Abu Bakrin wa halis syirku illa man ja'ala ma'allahi ilahan akhara. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsi biyadihi la syirku akhfa min dabi min namli. Ala adulluka ala syai'in idza qultahu dhahaba 'anka qaliluhu wa katsiruhu. Qala qul Allahumma inni a'udzu bika min an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Wa nahnu naqulu kama 'allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma inna na'udhu bika min an nushrika bika wa nahnu na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Taib. Soal tasi ini yang terakhir. Ma huwa ilaju syirkil asghar? Apa sih obat dari syirik asghar? Obatnya itu apa biar kita selamat? Maka diantara rahmat Allah SWT kepada para hamba-hambanya, Allah menjadikan bagi orang yang terjatuh ke dalam syirik asghar makhrajan, jalan keluar, solusi, ya, yang dapat menyelamatkan dia dari jerat-jerat dan konsekuensi dari syirik asghar, ya, yang hukumannya sangat berat tadi. Telah terdapat keterangan dari Ma'qil bin Yasar bahwasanya dia menyatakan, ini hadisnya tadi sudah dibacakan. Dia menyatakan, saya pernah pergi bersama Abu Bakar Siddiq menuju Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW menyatakan, wahai Abu Bakar, sesungguhnya kesyirikan yang ada pada kalian itu lebih samar daripada langkah-langkah semut kecil. Maka Abu Bakar mengatakan, ya, bukankah kesyirikan itu apabila seseorang menjadikan ilah Tuhan yang lain di samping Allah? Maka Nabi SAW menjelaskan, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya kesyirikan itu lebih samar daripada langkah-langkah semut. Ala aduluka, maukah aku tunjukkan kepada engkau sesuatu hal, jika engkau mengucapkannya akan pergilah, hilanglah, ya, syirik yang kecil maupun yang besar. Katakanlah, Allahumma inni a'udzubika, ya, an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Katakanlah wahai Abu Bakar, ucapkanlah doa, ya, itu doa ini nih, penting untuk dihafal. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari menyekutukan Engkau ya Allah dalam keadaan aku mengetahui, wa astaghfiruka lima la a'lam, dan aku beristighfar mohon ampun kepada Engkau ya Allah dari hal-hal yang aku tidak ketahui. Maka kalau mengucapkan ini akan keluar kesyirikan yang kecil maupun yang besar. Ini penting nih dihafal ini, ya. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ini mudah ini. Ya, panjangan qul huwallahu ahad, ya kan? Baik. Wa nahnu naqul, dan kita juga menyatakan doa sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka kita katakan doanya, Allahumma inna na'udzubika. Dirubah domirnya tadi dari a'udzu menjadi na'udzu kami. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika wa nahnu na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Semoga selawat dan salam tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarga beliau dan para sahabat beliau. Amin ya rabbal alamin. Selesai, ya. Al-asilah al-muhimmah muta'alliqah bisyirkil asghar wal jawab anha. Ya. Assalamualaikum.